إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala terkait tentang di antara sunnah manjurah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin, yaitu berdoa ketika memakai pakaian yang baru dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membimbingkan kepada umatnya ketika memakai pakaian yang baru ataukah sesuatu yang baru, hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dibimbingkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah, yang terkandung di dalamnya na'am wujud syukur terhadap seorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kepada hambanya. Di antara kenikmatan tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya berupa pakaian yang digunakan untuk melindungi seorang dari panasnya matahari, cuaca yang dingin, demikian pula untuk menutup auratnya. Yang terkandung di dalamnya juga dalam doa tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan terhadap pakaian yang dia kenakan agar supaya bisa membantu seorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan, demikian pula rasulnya, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang terkandung di dalam pakaian tersebut yang terkadang bisa membuatkan seorang itu terseret kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan sebagaimana yang telah kita sampaikan di kesempatan yang sebelumnya. Kemudian yang berikut dia kata beliau Hafizullah taala kadzalika min as-sunanil lati dayya'aha katsirun minal muslimin. Demikian pula termasuk di antara sunnah-sunnah yang banyak disia-siakan, diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Al-wudu qabla al-ghusl. Berwudu sebelum seorang itu mandi. Di dalam Islam dikenal, diketahui adanya beberapa aktivitas kegiatan mandi yang itu merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anjurkan kepada hambanya, yang siapa yang melakukan hal tersebut na'am akan teranggap sebagai suatu ibadah manakala dia menjalankan, melakukannya, meniatkan untuk taqarrub ta'abbud lillahi tabaraka wa taala, dan ia melakukannya sesuai dengan apa yang dituntunkan, apa yang dibimbingkan na'am oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada bentuk ya al-ghusl, mandi, yang hanya seorang itu tujuannya sekedar untuk na'am kesegaran tubuh saja ataukah sekedar untuk menjaga kebersihan, yang dengannya dia tidak akan mendapatkan nilai ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa macam na'am mandi yang disyariatkan, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahabbah. Di antara keadaan-keadaan yang diwajibkan seseorang itu untuk mandi, seperti di antaranya ya, keluarnya mani dari jalurnya. Demikian pula ketika seorang mendatangi keluarganya, apakah keluar mani ataukah tidak, na'am, maka juga merupakan keadaan yang mewajibkan seorang hamba tersebut untuk mandi. Demikian pula ya, perkara yang diwajibkan menurut sebagian para ulama untuk seorang itu mandi ketika dia na'am masuk ke dalam Islam. Ya, sama saja apakah sebelumnya dia adalah orang yang kafir yang murni kekufurannya, di mana sebelumnya dia belum pernah masuk ke dalam Islam, ataukah dia adalah orang yang murtad kemudian kembali masuk ke dalam Islam, maka disyariatkan, diwajibkan baginya menurut sebagian para ulama untuk mandi. Demikian pula ketika seorang hendak menghadiri salat Jum'ah, ya, al-qaul dari sebagian para ulama diwajibkan baginya untuk mandi, untuk mendatangi salat Jum'ah. Ini diantara beberapa keadaan yang dianjurkan, diwajibkan seorang muslim untuk mandi padanya. Ya. Dan di sana ada keadaan-keadaan yang disunahkan, mustahabbah hukumnya. Seperti seorang itu tersadar dari pingsannya. Ya, dianjurkan padanya untuk mandi. Disunahkan padanya untuk mandi. Ketika seorang masuk ke kota Mekah, dianjurkan pula, disunahkan untuk mandi. Ketika seorang berihram hendak menunaikan ibadah umrah atau ke haji, maka demikian pula disunahkan untuk seorang itu mandi. Dan beberapa keadaan-keadaan yang dianjurkan, disyariatkan. Naam, yang tentunya ini dibahas dalam pembahasan fikih oleh mereka para ulama. Adapun sifat mandi itu sendiri, naam, caranya, kaifiahnya, ada dua macam. Ada sifatul ijza, ada sifatul kamal. Ya, sifatul ijza, ya, mandi yang ya sederhana, yang dengannya seorang telah mencukupi, ya, telah menunaikan apa yang dianjurkan, apa yang disyariatkan, di mana seorang meniatkan mandinya untuk mengangkat hadatnya misalnya, ya, dan dia na'am, ya, menyiram seluruh tubuhnya, ya, di mana seluruh anggota tubuhnya, kulit, rambutnya terkena air, ya, na'am, maka ketika seorang telah menjalankan ini, sudah sah na'am mandinya, sudah mencukupi. Na'am, ini sifatul ijza, mandi yang sederhana, yang dengannya ketika seorang telah mencukupi ketika melakukan hal tersebut, ketika dia telah meniatkan mandinya tersebut untuk mengangkat hadat misalnya, ketika dia dalam kondisi junub, kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya hingga mengenai seluruh rambut, demikian pula kulitnya, maka yang demikian sudah mencukupi, dia telah menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, dan di sana ada sifatun kamal, mandi yang sifatnya di situ kesempurnaan ketika seorang menjalankannya, yaitu ketika seorang melakukan mandi tersebut sesuai dengan apa yang dibimbingkan, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau amalkan alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang datang dari hadits yang sahih, ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mandi yang itu sifatnya sifatul kamal, kesempurnaan, yang dengannya seorang ketika menjalankannya akan tentunya mendapatkan nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia melakukannya sesuai dengan apa yang dituntunkan, dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut, na'am, ya, apa yang disebutkan oleh muallif di sini hafizallahu taala, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan di dalamnya dianjurkannya seorang itu berwudu terlebih dahulu sebelum seorang itu mandi. Maka kata beliau, hafizallahu ta'ala fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idha tasala minal janabah bada'a faghasala yadaihi thumma yatawadda' kama yatawadda'u lis-shalah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi thumma yufidhu ala jildihi kullih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akhrajah al-Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau ketika mandi janabah, mandi junub, maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangan beliau. Naam. Thumma yatawadda, kemudian beliau berwudu. Kama yatawaddu lis-shalah, sebagaimana beliau berwudu untuk mengerjakan salat. Ini syahid dari hadis ini. Ya, tentang disunahkannya seseorang itu berwudu terlebih dahulu sebelum seseorang itu mandi. Naam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mandi janabah dan memulainya mencuci dengan mencuci kedua tangan beliau. Kemudian beliau berwudu. Naam, yang mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwasanya berwudu sebelum mandi hukumnya adalah mustahabbah sunnah dalam ini. Maka beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk mengerjakan salat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma. Kemudian beliau memasukkan jari-jemari beliau ke dalam air. Fayukhallilu biha usula sya'ri, yang kemudian beliau menyela-nyela pangkal rambutnya dengan jari-jemari yang tersebut, yang diantara tujuannya untuk supaya menyampaikan air agar supaya membasahi kulit kepalanya. Naam. Thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi, yang kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyiram kepala beliau sebanyak 3 kali dengan kedua tangan beliau. Thumma yufidu ala jildi, yang kemudian beliau menyiram seluruh kulitnya, seluruh tubuhnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Nah, dalam riwayat yang lainnya dari hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, beliau juga menjelaskan tentang sifat mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau mengatakan wadhtu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wudu al-janabah. Aku telah mempersiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam air untuk beliau mandi junub. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasari, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuangkan dengan tangan kanan beliau, na'am, kepada tangan kiri beliau. Na'am. Sebanyak 2 kali, marrataini aw thalathan. 2 kali ataukah 3 kali beliau melakukannya. Tsumma ghassala farjahu, yang kemudian beliau mencuci kemaluan beliau. Na'am. Tsumma daraba yadahu bil ardh, yang kemudian setelah itu beliau menggosokkannya, mengusapkan tangan beliau yang beliau gunakan untuk mencuci kemaluannya ke tanah ataukah ke dinding. Naam. Sebanyak 2 kali ataukah 3 kali. Thumma yatamatmat wastangsaka. Thumma tamatmat wastangsaka, kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Wa khassala wajha wa dhira'ahi, kemudian beliau membasuh wajah beliau dan kedua lengan beliau. Thumma afadha ala ra'sihi al-ma, yang kemudian beliau mengguyur kepalanya dengan air. Thumma ghassala sa'ira jasadihi, yang kemudian setelah itu beliau menyiram seluruh jasadnya. Thumma tanaha fa ghassala rijlaihi, kemudian beliau berpindah dari tempatnya. Setelah itu kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Fa'ataitu bihirqatin falam yuridha, Yang kemudian kata beliau Maimunah radhiyallahu taala anha, aku pun memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selembar kain sejenis handuk, ya. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudul ma' biyadihi, yang kemudian beliau mengibas-ibas air yang ada di dalam jasad beliau dengan kedua tangan beliau. Nah, ini hadis yang datang dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Yang kalau kita gabungkan antara hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, maka bisa kita simpulkan tentang kaifiyah sifat mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara global, ya, yang pertama yaitu na'am, beliau mencuci, ya, kedua tangan beliau na'am terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam bejana. Na'am. Kemudian, ya, yang kedua, na'am, ya, menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau yang beliau gunakan untuk mencuci kemaluannya. Ya. Kemudian setelah itu, na'am, tangan kiri yang digunakan untuk mencuci kemaluan ataukah tempat-tempat yang terkena kotoran padanya, na'am, ya, diusapkan, digosokkan ke tanah ataukah ke dinding. Na'am, sebanyak 2 kali ataukah 3 kali. Na'am, sebanyak 2 kali ataukah 3 kali. Na'am, setelah itu kemudian berwudu. Na'am, yang mana dalam hal ini terjadi khilaf dari kalangan para ulama tentang wudu ketika seorang na'am hendak menunaikan mandi janabah. Ya. Na'am. Sebagian mereka para ulama berpendapat na'am, ya, agar supaya yang itu merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama, ya, untuk mengakhirkan mencuci na'am kakinya. Ya. Itu lebih disukai dalam hal ini. Na'am. Imam Malik rahimahullah taala beliau berpendapat bahwasanya, ya, hendaklah dia mengakhirkan untuk mencuci kedua kakinya. Na'am, apabila tempat yang dia gunakan untuk mandi tersebut, ya, kotor. Tapi manakala tempatnya itu bersih, maka, ya, lebih disukai untuk na'am mencucinya terlebih dahulu untuk menyempurnakan wudunya. Al-muhim, terjadi khilaf dari kalam para ulama tentang wudu ketika hendak seorang itu na'am mandi janabah. Ya, yang kesimpulannya dalam hal ini, na'am, apakah seorang melakukan wudunya secara sempurna dari membasuh tangan, wajah sampai ke kakinya, na'am, secara sempurna, makanya demikian diperbolehkan. Sebagaimana yang demikian itu datang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, secara umum disebutkan dalam hadis tersebut, ya tawaddu'u kama na'am wudu al-shalah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu untuk mengerjakan salat. Nah, boleh pula seorang itu untuk mengakhirkan mencuci kedua kakinya dia lakukan setelah selesai dari na'am mandinya, sebagaimana yang demikian ditunjukkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Mana saja yang dilakukan oleh seorang muslim, maka yang demikian diperbolehkan dan teranggap dia telah menjalankan sunnah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berwudu, maka perkara yang berikutnya yang dilakukan adalah takhlilu sya'r. Dia menyela-nyela rambutnya dengan jari jemarinya, ya, hingga ke pangkal rambutnya, tujuannya agar supaya air tersebut sampai membasahi kulit kepalanya. Naam, karena dianjurkan, disyariatkan ketika seorang mandi janabah, naam, air tersebut mengenai seluruh anggota tubuhnya. Naam, ya. Kemudian yang berikutnya, na'am, menyiramkan air, ya, kepada kepalanya sebanyak 3 kali. Baru setelah itu na'am menuangkan air kepada seluruh jasadnya. Ini secara global tentang mandi na'am yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, yang sifatnya secara sempurna, yang dengannya seorang akan mendapatkan na'am nilai ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankannya dalam rangka untuk mencontoh apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafatil ahwalu fi istimalil ma' fi hadil asr. Naam. Kondisi keadaan, naam, di dalam menggunakan air di zaman kita sekarang itu berbeda-beda keadaannya. Nah, hadhi min ni'amin allati an'amallahu tabaraka wa ta'ala biha alaina. Dan ini merupakan bagian dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengannya. Ya. Yang mana sudah menjadi kesepakatan para ulama. Naam, kesepakatan umat ini bahwasanya tidak ada batasan kadar tertentu ya seseorang itu ya untuk menggunakan air ketika dia mandi janabah ya. Naam, tidak ada batasan. Naam. Kadar berapa yang harus dia gunakan ketika dia mandi. Hanya saja perkara yang disukai, disenangi dalam hal ini hendaklah seorang itu berusaha hemat dalam menggunakan air. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ya sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya ketika berwudu mencukupkan dengan menggunakan satu mud. Nah, bayangkan satu mud. Dan ketika beliau mandi ya, mandi janabah mencukupkan dengan menggunakan satu sok air. Kurang lebih 5 mud. Nah, ya. Meskipun demikian, ya, para ulama ya telah menjadi sepakat mereka. Nah, tidak ada batasan kadar berapa air yang digunakan seorang untuk mandi. Nah, hanya saja perkara yang disukai untuk seorang itu berusaha hemat dalam menggunakan air, baik ketika seorang berwudu ataukah ketika seorang itu mandi. Nah, sebagaimana demikian diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi keadaan manusia yang berbeda-beda dalam menggunakan air di zaman sekarang ini, yang tentunya itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, melimpah air yang ada. Walakin yabqa an tatawaddo' qabla al-ghusli. Hanya saja perlu diperhatikan. Ya. Berapapun air yang dia gunakan ketika dia hendak mandi, jangan lupa ya, untuk dia wudu terlebih dahulu sebelum dia mandi. Sebagaimana ini itu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yabda'u bi ghuslil madzakir, maka hendaklah dia memulai untuk membasuh, mencuci hal-hal yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencuci terlebih dahulu kedua tangannya sebelum masukkan ke dalam bejana, ya. Ia gunakan ya menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Naam, ya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu ya tawaddu wudhu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk mengerjakan salat. Wa yu'akhiru ghusla qadamaihi, dan mengakhirkan untuk mencuci kedua kakinya. Sebagaimana tadi disebutkan ya, dalam hal ini terjadi khilaf dari kalangan para ulama tentang hukum untuk mengakhirkan mencuci ya kaki. Dalam hal ini jumhur para ulama yang demikian perkara yang ya lebih disukai. Naam, untuk mengakhirkan ya, naam, mencuci kedua kakinya. Nah, meskipun boleh seorang untuk naam mencuci terlebih dahulu dalam wudunya sebelum dia mandi sebagaimana datang dalam hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala. Al-muhim, mana saja yang diamalkan maka yang demikian diperbolehkan. Thumma yufidhul ma', kemudian dia menuangkan air ala jasadihi ke seluruh jasadnya. Wayabdau bi ra'sihi, dan memulai bagian kepalanya. Wayabdau bi sikhil aiman, dan memulai bagian sebelah kanan. Wayarudul aali alal asafil, dan mengembalikannya dari bagian atas ke bawah. Hatta yabrugu min dhalika, sehingga selesai dari melakukan itu semuanya. Wayaghsilu qadamai akhar. Naam, wa yaghsilu qadamai akhirul amri, dan dia mencuci kedua kakinya yang itu merupakan akhir perkara yang dia lakukan. Fa hadhi min sunanil ladzi dayyaha katsirun minal muslimin, maka ini termasuk di antara sunnah yang banyak kaum muslimin mereka itu mengabaikannya. Naam, tidaklah mereka mengabaikannya ya, imma itu disebabkan karena kejahilan mereka tentang sunnah-sunnah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhudnya mereka terhadap ilmu agama di mana mereka meninggalkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ataukah mereka mengetahui ilmunya akan tapi mereka tidak mengamalkannya, sehingga dengan sebab itu sunnah-sunnah yang dibimbingkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diabaikan, banyak ditinggalkan, banyak dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Naam, wala syakka anna fiha khairan fid dunya wa fil akhirah. Dan perkara yang tidaklah diragukan bahwasanya dengan menjalankan sunnah apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya ketika seorang mandi, hendaklah dia terlebih dahulu untuk berwudu, ya, sebelum dia mandi, tentunya di dalamnya ada kebaikan, ya, yang banyak dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Wallahu ta'ala alam suwab. Itu yang bisa kita baca di kesempatan siang hari ini. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.